Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa ma yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Al-ummahat wa akhwat rahimani rahmakumullah jami'an, pada waktu yang lalu, yaitu bulan yang lalu, kita telah mengetahui bersama tentang pentingnya akhlak yang baik. Telah disinggung bahwasannya akhlak yang baik adalah perhiasannya orang-orang beriman, karena dengan akhlak yang baiklah seorang istri, anak akan menjadi penyejuk jiwa bagi suaminya. Demikian pula sebaliknya, satu sama lain akan merasakan keharmonisan ketika satu sama lain dia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Bahkan telah kita bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ma khairu ma u'tiyal mar'u, apa perkara yang paling terbaik yang diberikan kepada seseorang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu husnul khuluq. Perkara yang paling terbaik yang diberikan oleh seseorang adalah akhlak yang baik. Maka dari sana kita mendapatkan faedah bahwasannya akhlak yang baik bisa jadi merupakan jibiliyah pemberian Allah sejak ia dilahirkan. Maka orang ini sangat beruntung, karena sebaik-baik yang diberikan oleh seseorang adalah husnul khuluq. Dan juga di sana ada akhlak yang harus diperoleh dengan usaha. Iya, dengan usahanya dia untuk memperbaiki diri, menghiasi dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya mana yang paling utama, tentunya apa yang telah Allah berikan kepada seseorang yang merupakan jibiliyah, merupakan sifat fitrah yang diberikan oleh Allah sejak lahir. Maka ini adalah tanda-tanda keberuntungan seseorang, dia diberikan dengan akhlak yang baik. Dan juga sudah kita jelaskan bahwasannya akhlak yang baik itu mempunyai tanda-tanda. Setelah kita mengetahui bersama pentingnya akhlak yang baik, diantaranya adalah merupakan pemberian yang sangat besar dan mulia di sisi Allah. Dan juga kita telah mengetahui bahwasannya akhlak yang baik adalah asbab seorang mendapatkan rahmat Allah dan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sudah kita ketahui bersama bahwasannya akhlak yang baik itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan akhlak yang baik itu adalah agama Islam itu sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Qur'an. Bahwasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik adalah merupakan din, agama. Maka baiknya seseorang, agama seseorang adalah dilihat dari akhlaknya. Karena akhlak mencakup banyak. Hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan sesama manusia, baik yang di atas dia, yang di bawah dia, atau dengan temannya, atau kepada yang lainnya selain manusia, dari makhluk-makhluk hewan dan tumbuhan. Maka akhlak yang baik merupakan cerminan agama seorang itu baik, sebagaimana telah kita sebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi seorang pemuda atau seseorang yang ingin mencari seorang istri, hendaknya dia memilih agamanya. Menunjukkan agama di sini mencakup pula akhlak yang baik. Karena betapa banyak orang yang dia mempunyai ilmu tetapi tidak diamalkan. Orang yang dia bisa menjelaskan ilmu syariat ini, hukum-hukum Allah, tetapi tidak diamalkan. Kemudian akhlaknya jelek. Maka tentunya akhlak yang baik mencakup banyak faktor-faktor. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah bahwasannya akhlak yang baik itu mempunyai tanda-tanda dan merupakan ciri-ciri dari orang-orang beriman. Jadi akhlak yang baik sebagaimana kita telah mengetahui merupakan Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, berarti demikian pula akhlak-akhlak orang beriman adalah yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, fa inna husnal hulqi wal majmu' sifatil mu'minin. Iya, akhlak yang baik adalah kumpulan sifat-sifat dari orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka di dalam surat At-Taubah ayat ke-112. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Di dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai keempat disebutkan di sini ciri-ciri akhlak yang baik yang merupakan sifat orang beriman. Innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut Allah bergetar hati mereka. Dijelaskan di dalam tafsir, mereka ketika menyebut Allah bergetar hati mereka, yaitu karena khauf minallah. Iya. Maka di sini sifat daripada orang beriman adalah khauf, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa takut itu pula akan muncul akhlak yang baik berikutnya adalah ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman, ia memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan menjaga dengan ketakwaan kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat orang beriman ketika menyebut Allah saja bergetar karena takut. Sekarang kita tanya, mengapa ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat yang disana menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang adab-adab Allah, tentang siksaan Allah, bahkan menceritakan tentang bagaimana maha kuasanya Allah, kita tidak bergetar sedikit pun di dalam hati kita? Ini harusnya kita tanya kepada diri-diri kita sendiri. Berarti menunjukkan hati kita sangat keras. Ketika kita membaca Al-Quran biasa saja, hanya kita mendengarkan lantunan lagunya, atau di lantunan bagaimana bacaan Al-Quran itu sangat indahnya, bas, hanya semata itu saja, tidak menyentuh kepada hati, menunjukkan hati kita sangat keras. Bahkan na'udzubillah kalau mendengar ayat Al-Quran muratal kita tidur. Iya, demikian. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Ini sifat orang beriman yang merupakan ciri akhlak yang baik. Seseorang ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Dijelaskan oleh para ulama karena mereka paham apa yang dibaca. Tentunya bukan hanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang ketika dijelaskan pula oleh ulama, yang dijelaskan pula oleh para asatidzah, dijelaskan nasihat-nasihat, dibawakan ayat-ayatnya, maka hendaknya menjadikan tambah beriman. Sekarang kita tanya, mengapa kalau ada ta'lim kok tidak bertambah-tambah imannya? Bahkan tidak ada perubahan dari akhlak. Iya, bisa jadi karena ketika taklim banyak ngobrol, ketika taklim sibuk ngitung hutang, ketika taklim sibuk mengurusi anak, ketika taklim sibuk dengan perasaan-perasaan yang ada berkecamuk di dalam hati, kemudian cari curhatan kepada temannya, akhirnya ngobrol di dalam majelis ilmu. Kalau seperti ini, mana bisa paham-paham? Mana bisa akan menambah keimanan kepada Allah? Padahal ciri dari orang-orang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya, semakin takut kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah. Iya. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka ketika dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan ayat-ayat Allah, burung-burung yang hinggap di kepala mereka tidak bergerak. Ini menunjukkan khusyuknya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka tahu suatu saat nanti ketika ajal tiba dan dia berpisah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang umurnya, tentang apa yang ia lakukan di dunia ini. Mereka takut. Mereka paham apa yang dibaca, apa yang diberikan, dijelaskan. Demikian. Ini sifat orang yang beriman. Iya. Adapun sifat orang selain beriman disebutkan di dalam ayat yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW memberikan wejangan membacakan ayat-ayat Allah, mereka orang-orang munafik menanyakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mereka justru marah bertanya, apa tadi yang diomongin? Ini menunjukkan tidak perhatiannya terhadap ilmu yang disampaikan. Jangan sampai kita tampak sadar mengikuti jejak-jejak ahlun nifaq. Iya. Kalau belajar tidak konsentrasi, kalau belajar tidak mendengarkan, inilah yang menyebabkan salah satu kerasnya hati. Betapa banyak penjelasan al-bayan al-ilmu yang kita dengarkan, tetapi tidak tembus sampai kepada hati-hati kita, dan kita tidak paham apa yang diinginkan di dalam nasihat-nasihat yang dibacakan Al-Quran, dibawakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena iya, jiwa kita terlalu keras, hati kita keras. Na'udzubillah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab itu kita dicampakkan, lalai terhadap peringatan-peringatan Allah. Maka sekali lagi, sifat orang yang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Mereka semakin takut kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan terhadap Rabb mereka, mereka bertawakal. Demikianlah sifat orang beriman. Iktimad penyandarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana adanya sifat orang beriman, mereka tidak kenal dengan adanya keluh kesah. Terus optimisme. Terus mempunyai kepercayaan diri karena Allah, karena sandaran dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersandar kepada makhluk. Dalam masalah rezeki, dalam masalah yang lainnya, dia bertawakal kepada Allah yang diiringi dengan adanya ikhtiar. Ikhtiar yang diperbolehkan di dalam syariat Allah. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma rajaknahum yunfiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat, dan juga menginfakkan apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, mereka tidak bakhil. Mereka berinfak dengan apa yang mereka usahakan, ikhlas karena Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Kemudian juga di dalam ayat yang lainnya merupakan ciri dari akhlak yang baik. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Orang-orang beriman adalah orang yang bertobat. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terjaga dari kesalahan-kesalahan, apalagi kita di dalam kehidupan berumah tangga. Kadang seorang suami mempunyai kesalahan kepada seorang istri, istri mempunyai kesalahan kepada seorang, demikian pula anak, anak kepada orang tua, orang tua kepada anak. Maka mereka bertobat kepada Allah. Iya, orang-orang yang bertobat kepada Allah, maka di sana adanya sifat al-afu, sifat pemaaf. Karena dia minta kepada Allah ampunan, agar Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Yang namanya orang hidup akan mengalami berbagai macam fitnah, akan mengalami berbagai macam ketergelinciran, maka di sana adanya taubat kepada Allah. Maka orang-orang yang bertobat, yang suka bertobat kepada Allah, dia akan mempunyai sifat al-afu, mempunyai sifat pemaaf kepada sesamanya. Satu sama lain kadang saling salah memahami, maka dengan ada sifat pemaaf ini, maka dia akan memaafkan, memberikan toleransi kepada saudaranya, dan tidak diungkit-ungkit, dan tidak mencari-cari kesalahan saudaranya. Ini orang-orang yang at-taibun, yang selalu bertobat kepada Allah, yang mempunyai rasa takut kepada Allah, yang dia harapkan hanyalah Allah dan negeri akhirat. Al-abiduna hamiduna saihuna raki'una sajidun. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Mereka adalah orang yang beribadah, mereka adalah yang orang-orang yang memuji Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mereka dermakan hartanya, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, dan orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Nah, tentunya penjelasan seperti ini sangat panjang. Yang intinya adalah semua ini adalah sifat-sifat yang baik dari akhlak yang baik, yang merupakan sifat orang-orang beriman. Wal hafidhuna li hududillah, dan orang yang menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah hibur mereka. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini sifat-sifat akhlak yang baik yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis Sahihain dari hadis Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasannya orang-orang beriman adalah orang yang peduli kepada saudaranya. Dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka dia pula menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dia menginginkan orang lain itu baik kepada dirinya, maka tentunya dirinya pun harus melakukan kebaikan kepada orang lain. Jangan dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, tetapi dia tidak melakukan kebaikan kepada orang. Demikian pula tidaklah dia ingin disakiti dirinya, kalau begitu dia juga tidak boleh menyakiti orang lain. Artinya ada hubungan timbal balik yang merupakan kecintaan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Bahwasannya ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya. Kalau dirinya ingin kebaikan, maka orang lain pun ingin kebaikan, maka dia berbuat baik kepada orang lain. Kalau dia tidak ingin disakiti oleh orang lain, maka dia pun harus tidak menyakiti orang lain. Dia harus berbuat baik. Adanya kepedulian terhadap saudaranya. Bukan hanya hubungan kita dengan teman kita, semua mencakup hubungan ini berdasarkan hubbu fillah, karena cinta karena Allah. Begitu juga dalam hubungan seorang istri dengan suami, suami dengan istrinya, demikian pula anak dengan orang tua, orang tua dengan anak. Dia harus menanamkan hadis ini bahwasannya tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai ia mencintai saudaranya. Saudaranya itu bisa bapaknya, orang tuanya, bisa seorang suaminya, bisa anaknya, bisa seorang istri dengan suaminya, suami dengan seorang istrinya. Kalau dibangun di atas kecintaan ini, maka di sana adanya ta'awun, adanya saling bantu-membantu, ya, di dalam kebaikan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis ini. Adanya sifat akhlak yang baik yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Iya, orang beriman tidak cuek. Iya, tidak masa bodoh, dan juga di sana adanya memberikan udzur kepada ya kepada saudara-saudaranya. Ya. Katanya ingin baik, tapi kok enggak mau bantu? Ya kita lihat, oh mungkin ada halangan, oh mungkin kurang sehat, oh mungkin ini, itu juga termasuk akhlak yang baik. Karena termasuk akhlak yang baik yang merupakan dia cinta kepada saudaranya, adanya husnudzon kepada saudaranya, adanya sangkaan-sangkaan yang baik. Nah, dan ini nanti insya Allah kita akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang khusus tentang masalah ini. Selanjutnya, di antara sifat orang beriman yang merupakan akhlak yang baik adalah di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Dan tentunya ini adalah masuk kepada adab-adab duyuh, adab-adab tamu dan juga adab-adab orang yang menerima tamu. Nah, yang ini merupakan juga akhlak yang baik. Bagaimana seorang memuliakan tamu, demikian pula sebaliknya bagaimana adab-adab seorang tamu. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Ini juga masuk pada pengertian hadis yang sudah kita baca sebelumnya, termasuk mencintai saudaranya. Di antaranya adalah tidak mengganggu tetangganya. Maka di sana adanya adab-adab jiran, adab-adab kita bertetangga. Kemudian juga, waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik. Nah, ini dia termasuk sifat akhlak yang baik, adalah dia berkata yang baik. Kalau tidak, dia diam. Maka di sana adanya menjauhi sifat-sifat ghibah, apalagi di majelis ilmu. Ya, ustazahnya berbicara ilmu, dia berbicara yang lainnya, dia menggibahi. Apakah kita tidak takut akan dosa? Setiap hari kita lakukan dosa, kemudian di majelis ilmu, majelis yang mulia, yang itu disampaikan ilmu, justru dia berbuat dosa. Na'udzubillah. Nah, ini hendaknya menjadi peringatan buat kita untuk kita menghiasi akhlak kita yang baik. Ini ciri-ciri daripada akhlak yang baik, yang nanti insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Lanjutan dari pembahasan ini adalah tentang asas akhlak yang baik dan juga lawan daripada akhlak yang baik tersebut. Lawannya adalah akhlak yang jelek. Ini dari asas yang akan disebutkan nanti insyaallah taala. Kita cukupkan sampai sini. Tafadhalu. Subhanallah.